Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudril falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang surat At-Taubah ayat ke-60. Dan di dalam surat At-Taubah ayat ke-60 ini membahas tentang apa? Membahas tentang siapa saja orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan di sana ada 8 golongan, 8 asnaf. Kok berlomba-lomba mencari pojok ya? Bukan berlomba-lomba mencari belakang ya? Lebarkan. Yang baru datang. Apa sih? Kelihatan malah seneng sih. Jadi kelihatan rame. Kalau gini kan kelihatannya kajian cuma 3 orang. Padahal yang datang mungkin 10 orang. Lebih cocok. Geser-geser dulu. Itulah yang anak cari. Biasanya di belakang ada kursi gitu. Sekarang minggir. Iya, kawan-kawan. Itu ketua kelas. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan beberapa di antara ashab mustahiqin zakat atau orang yang berhak untuk menerima zakat. Di antaranya adalah fuqara, masakin, kemudian mu'allafatil qulub, amilin 'alaiha. Kemudian mu'allafatil qulub sudah dan kita akan masuk kepada wafir riqab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Adapun riqab, wafir riqab, yaitu dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud adalah orang-orang yang sedang terikat sebagai seorang hamba sahaya. Tetapi sebagian di antara para ulama berpendapat yang dimaksud dari wafir riqab pada ayat ini adalah hanya satu golongan, yaitu al-mukatabun. Siapa yang dimaksud mukatabun? Yaitu seorang budak atau hamba yang mereka ini melakukan akad kitabah. Siapa yang ingat akad kitabah? Pernah kita bahas tentang akad kitabah? Menebus diri. Ya, menebus diri, betul. Akad kitabah adalah seorang dia mengatakan kepada majikannya bahwa dirinya meminta untuk dirinya dibebaskan, tetapi dia membebaskan dirinya sendiri dengan upah hasil pekerjaannya di luar jam kerja bersama majikannya. Jadi apa yang dilakukan? Dia pergi bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi hutangnya tersebut kepada majikannya, sehingga dia membeli harga dirinya. Dia bertanya ke pasar, berapa harga saya, keahlian saya ini dan itu. Ya. Jadi setiap keahlian, maka ada keutamaan atau ada harga yang berbeda. Pandai, umpamanya bisa berkebun, maka harganya lebih mahal. Umpamanya pandai dalam berperang, maka harganya juga lebih mahal. Umpamanya lagi pandai memasak, ada harganya sendiri. Pandai dalam membangun rumah, ya, baik tukang kayu ataupun tukang batu, ada harganya sendiri. Kemudian setelah itu, berdasarkan kesepakatan bersama majikan, dia akan membayar secara perlahan-lahan, dia cicil itu, ya, sampai lunas. Dan di sana ada masa waktu pelunasan yang ditentukan, yang mana waktu pelunasan itu bisa setahun atau dua tahun, atau sesuai dengan perjanjian. Manakala datang masanya, dia belum menyerahkan secara penuh harga dirinya, dan majikan mensyaratkan pokoknya harus lunas. Dia tidak meridhakan sisanya. Maka apa yang terjadi? Dia kembali menjadi budak dan harta itu menjadi milik majikannya. Kasihan sekali ya. Jadi sudah apa? Sudah bayar katakanlah 90%, ternyata tidak bisa memenuhi harga dirinya dalam waktu yang ditentukan, maka dia kembali menjadi budak biasa dan harta itu menjadi milik siapa? Majikannya. Jadi ini kalau majikan yang pintar, yang pengen cepat kaya, nah, dia bisa menggandakan uangnya dengan cara ini. Ya. Dengan cara ini membuat perjanjian dengan karyawannya, tetapi diasumsikan, ini saya nggak ngajarin licik ya, tetapi saya bilang, saya sebutkan seperti ini untuk menghindarinya. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang mempunyai tujuan yang kurang baik seperti ini. Ataupun kita memberitahu kepada mereka budak-budak yang ingin dibebaskan, ya, hati-hati dengan majikan yang jenis-jenis seperti ini. Nah, atau kita apabila tahu kejadian seperti ini, maka kita membantu mereka. Ya, sehingga budak tersebut tidak menjadi apa? Tidak menjadi budak kembali dengan akad kitabah ini. Dan majikan membawa lari harta. Sebenarnya bukan membawa lari, memang itu harta majikan. Ya. Karena dia budaknya, budak tidak berhak menerima harta, kecuali kitabah. Jadi budak kalau diberi makanan umpamanya atau diberi duit oleh seseorang, uang itu bukan miliknya, tetapi milik majikannya. Kecuali budak yang mempunyai akad kitabah, dia berhak memiliki harta. Tetapi harta itu berhak menjadi miliknya selama dia mempunyai akad kitabah itu. Setelahnya, setelah habis akad itu, katakanlah habis masanya setahun, dia tidak bisa membayarnya, melunasinya, maka harta itu menjadi milik majikannya kembali dengan hukum asalnya. Nah, di saat dia kepepet seperti ini, maka seorang muslim berhak untuk, maka dia berhak untuk menerima zakat, bantuan dari siapa? Dari kaum muslimin, ya, dalam bentuk menerima zakat untuk membebaskan harga dirinya. Ini menurut sebagian para ulama. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak. Ini bukan hanya hukum bagi orang-orang yang sedang melakukan akad kitabah, tetapi membebaskan budak secara umum. Tentu di sini yang dimaksud adalah membebaskan budak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dibebaskan. Sebab di sana adanya perbudakan ditujukan untuk tujuan yang mulia, yaitu mengenalkan Islam kepada orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam. Apabila mereka sudah mengenal Islam dari dalam rumah masing-masing kaum muslimin, maka dia tahu bagaimana keadilan Islam, bagaimana dia menjadi seorang hamba dari seorang hamba manusia, hamba maksudnya hamba Allah yaitu manusia, maka dia sudah terbiasa menjadi seorang hamba, maka kemudian dia siap untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia masuk dalam Islam. Kalau dia sudah masuk dalam Islam, maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membebaskannya. Baik budak itu adalah budak miliknya ataupun budak itu adalah budak yang dibelinya dari pasar kemudian dibebaskan. Ya. Sehingga di sini bentuk wafir riqab, pembebasan budak, ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama apa tadi? Mukatab, betul sekali. Bentuk yang pertama adalah mukatab. Bentuk yang kedua? Yang kedua riqab di semua. Semua hamba saya secara umum. Taib, membebaskan budak atau hamba saya secara umum, bentuknya bisa dua macam. Bentuk yang pertama apa? An-nasomah dan arqobah. Itu baca buku itu, bagus. Nah, oh, jadi bentuk yang pertama adalah membeli budak dari pasar, kemudian dibebaskan. Bentuk yang kedua adalah membebaskan budak yang dimilikinya. Dan itu semua diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dibawakan oleh Syekh dalam hal ini ya, tentang wafir riqab. Seperti nanti akan kita jelaskan. Kemudian di sana ada keutamaan bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang membebaskan budak. Keutamaannya adalah seperti dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari api neraka, bahkan termasuk al-farj. Ya. Artinya setiap anggota tubuh yang dibebaskan dari perbudakan akan menyebabkannya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, maka kapan ini kita tunggu-tunggu kesempatan untuk beramal, membebaskan satu orang budak maka bisa menjadikan sebab kita dibebaskan dari azab neraka. Setiap anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita tidak akan disentuh api neraka. Mata kita tidak akan disentuh. Tangan kita tidak akan disentuh. Tentu bagi seorang budak yang sempurna. Tapi kalau antum beli budak yang enggak sempurna, ya, gimana kira-kira? Maka yang dibebaskan juga tidak sempurna. Antum beli budak yang kehilangan tangannya satu. Ya, maka antum minus satu tangannya. Artinya, tangan antum yang satu dibebaskan oleh Allah dari api neraka, tapi yang satu tidak. Semakin budak itu sempurna, semakin keutamaan itu semakin apa? Besar. Ya. Nah, kemudian berikutnya, di dalam masalah ini, Musonif juga menyebutkan tentang sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, yang diambil berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kaidah yang sering kita sebutkan berbunyi al-jaza'u min jinsil amal. Jaza' termasuk apa? Balasan itu min jinsil amal. Sesuai dengan amalan yang dikerjakan seseorang. Apabila dia berbuat baik, maka balasannya juga kebaikan. Apabila dia berbuat buruk, maka balasannya juga keburukan. Ya. Karenanya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan dalam firman-Nya, Allah mengatakan wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini ayatnya. Wa ma tujzauna, dan tidaklah kalian itu akan dibalas kecuali dengan apa? Kecuali dengan apa-apa yang kalian lakukan. Artinya kalau kita berbuat kebaikan, membebaskan budak dari perbudakan, maka kita pun akan dibebaskan dari api neraka, ya. Itu adalah karena al-jaza min jinsil amal. Dan kaidah ini bagus sekali untuk kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Kenapa demikian? Karena ini mengandung pendidikan yang besar. Apapun yang kita lakukan kepada seseorang, maka di sana kita akan mendapatkan balasannya. Contoh, kita nasihatkan kepada anak-anak kita, ya, jangan mengejek orang lain. Karena kalau kita mengejek orang lain, balasannya kita akan mendapatkan ejekan juga. Coba saja. Seseorang mengejek orang lain, pasti balasannya dia akan kembali membalas mengejek kita. Ya, karena kaidah berbunyi al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian demikian pula kalau kita tidak ingin diambil uangnya, jangan ngambil uang orang lain. Karena kalau kita ngambil uang orang lain atau ngambil barang orang lain, maka barang kita dan uang kita juga akan diambil oleh orang lain. Karenanya ini bagus sekali sebagai nasihat. Istri kita juga demikian. Ya. Dan diri kita lebih utama lagi, bahwa apabila sang istri sudah berbuat baik kepada kita, sudah berkhidmat kepada kita, maka kita wajib untuk membalas budinya. Karena al-jaza min jinsil amal. Jaza itu dari sejenis amal yang dikerjakannya. Artinya seseorang yang beramal kebaikan, balasannya juga kebaikan. Jangan sampai seorang istri sudah berkhidmat kepada suaminya, balasannya tidak sebaik yang semestinya diberikan. Ya, karenanya dulu sahabat Nabi SAW berhias untuk istrinya. Ajib, seorang lelaki berhias untuk istrinya. Kita tahu yang berhias itu adalah para wanita. Ini ada suami kok ganteng di depan istrinya. Ya, pakai baju yang gak bagus, pakai apa pomade, ya, sisiran rapi di depan istrinya. Apa jawabannya ketika ditanya? Inni ala atazayyanu laha kama tatazayyanu li. Aku berhias untuknya sebagaimana istriku berhias untukku. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, siapa ingat ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti akan kita cari ya, sambil jalan insyaallah. Naam. Dan juga karena firman Allah Ta'ala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah balasan kebaikan itu kecuali apa? Kebaikan. Naam. Kemudian berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apa kepada Aisyah radhiyallahu anha? Siapa yang ingat hadisnya? Tentang apa itu? Al-jazaa' min jinsil 'amal. Ya, serupa dengan ayat tersebut, ya, serupa dengan kaidahnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apa? Tentang balasan. Ya, balasan kebaikan itu hanya didapat apabila seseorang berbuat baik. Nah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu di sana ada sebuah hadis dari siapa? Dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, datanglah seorang pemuda menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Barra ibn Azib? Datang seorang pemuda menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Dulluni ala amalin yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nar." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, "A'tikan nasamata wa fakkir raqabah." Nabi menyebutkan dua hal. Yang pertama, a'tikan nasabah. Bebaskan an-nasabah. Dan berikutnya Nabi mengatakan, wa fakkir raqabah. Dan bebaskan raqabah. Raqabah, siapa yang tahu asal dari raqabah? Pernah kita jelaskan ini. Ya. Siapa yang ingat? Raqabah. Menyaring, membebaskan budak hanya sebagian. Pernah kita jelaskan. Taib, raqabah itu artinya adalah apa ini? Tengkuk. Iya, tengkuk seseorang. Taib. Dan tengkuk seseorang ini mewakili orang itu. Kenapa demikian? Tengkuk seseorang mewakili orang itu, ini ada dalam bahasa. Maka seseorang boleh mengatakan, ja'a raqabah, datanglah tengkuk. Maksudnya datanglah seseorang. Boleh juga seseorang mengatakan, ja'a ra'su, datanglah seseorang. Ya, ja'a ra'su, datanglah seseorang. Kenapa? Karena ar-ra'su, kepala, dan juga ar-raqabah itu adalah bagian yang terpenting dari manusia. Coba seseorang kehilangan raqabahnya, maka dia akan meninggal dunia dan dia tidak dikatakan manusia. Kapan dia dikatakan manusia, kapan dia dianggap sebagai seorang manusia adalah apabila dia memiliki raqabah. Tetapi tidak bisa seseorang mengatakan, dalam bahasa Arab tentunya ya, tidak bisa seseorang mengatakan ja'ad-dhufru, datanglah apa dhufru? Jari. Kuku. Jari kuku. Ya, datanglah kuku. Bisa mengatakan demikian? Tidak bisa, tidak sah. Kenapa tidak sah seseorang mengatakan ja'ad dhufru? Karena apabila bagian dari manusia tersebut diambil, contoh kuku seseorang terlepas, apakah orang itu masih hidup? Masih. Dan kuku tidak termasuk bagian yang terpenting di dalam apa? Di dalam tubuh seseorang. Dan demikian pula dalam Al-Quran was Sunnah. Terkadang Allah SWT mengibaratkan sholat dengan ruku. Allah mengatakan, warka'u ma'arraki'in. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku. Loh, kok ruku'lah kalian bersama orang yang ruku? Karena ruku merupakan rukun dari sholat. Maksud dari ruku di sini adalah apa? Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Tetapi Allah mengibaratkan salat dengan ruku. Kenapa ya ikhwah? Kalau nggak ada rukun, rukunya nggak ada. Karena ruku adalah bagian yang terpenting di dalam sholat, yaitu rukun. Yang mana kalau seseorang itu tidak melaksanakan ruku di dalam sholatnya, sholatnya batal. Ya. Seseorang yang sholat tanpa ruku, batal sholatnya. Karena ruku termasuk rukun di dalam sholat dan bagian yang terpenting. Karenanya bisa seseorang menyebut ruku untuk apa? Untuk mengibaratkan tentang sholat. Taib. Kembali ke rokobah. Yang pertama, apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi, atik, an-nasamah. Bebaskan nasamah. Nasamah maknanya rokobah, budak. Wafakur rokobah. Dan bebaskan budak juga. Ya, maka pantas orang ibadah ya Rasulullah. Awalai sawahidan. Bukankah keduanya itu mempunyai makna yang sama? Kenapa Nabi mengulang? Apakah maksudmu hanya litakid? Sebab terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perkara berulang-ulang. Ya, tujuannya bukan sebagai dua atau tiga kali, tetapi disebutkan untuk litakid, untuk mempertegas. Ya, apakah yang engkau maksud dengan menyebutkan kedua bentuk nama budak di sini? Yang pertama nasamah, yang kedua rokbah. Kemudian Nabi membedakan aman nasamah antufrid bi'itqiha. Ya. Apakah keduanya sama ya Rasulullah? Jawaban Nabi tidak, keduanya tidak sama. Adapun nasamah itu, engkau membebaskan budak sejak awalnya. Artinya, budak itu engkau beli dari pasar, kemudian engkau bebaskan. Ya. Atau engkau mempunyai budak, kemudian setelah itu engkau bebaskan. Itu yang disebut dengan nasamah. Adapun yang kedua, wafaqqu raqabah, membebaskan. Nah, di sini kita dapat satu mufradat. Ya. Dua ya. Yang pertama itq, ataqa. Yang kedua faqqa. Saya ulang ya, ataqa ya'tiqu. Ataqa ya'tiqu artinya apa? Membebaskan. Kemudian yang kedua faqqa yafuqqu. Juga apa? Membebaskan. Nah, jadi kalau antum mau menyampaikan ya. Antum mau menyampaikan apa kepada seseorang? Ya, contoh antum mau bilang, lepaskan apa? Gembok itu. Fukul kufur. Bukalah apa? Gembok itu. Bebaskan gembok itu. Ya. Atau, fuk, apa? Al-habl. Bebaskan, lepaskan tali itu. Umpamanya. Nah, ini bisa antum gunakan. Ya. Kemudian, atq juga termasuk, ataqa ya'tiku. Ini juga termasuk mempunyai makna yang sama. Artinya membebaskan, melepaskan. Kemudian apa kata Nabi? Waqtu raqabah an tu'ina fi thamaniha. Adapun faqtu raqabah, ini engkau membantu harga pembayaran harga dirinya. Maksudnya apa? Yaitu kitabah. Seorang yang sudah melakukan akad kitabah. Sebagai seorang budak melakukan akad kitabah, dia kurang sedikit tinggal bayar. Ini tinggal sedikit lagi dia bayar. Kemudian dia lunas. Maka membantu orang yang seperti ini termasuk juga faqqu raqabah ya, yang disebutkan di dalam ayat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas masalah ini ya ikhwah, barakallahu fikum. Nah, di dalam masalah ini ada satu kisah yang ma'ruf yang disebut dengan kisah Barirah. Ya, mungkin ada di antara antum yang sudah pernah mendengar kisah sahabiah bernama Barirah, kisahnya sangat menarik ya. Coba antum lihat nanti di dalam buku Umdatul Ahkam. Dicari di sana tentang Barirah, kisah Barirah. Saya terlupa waktu itu di dalam pembahasan tentang apa. Tetapi kisah Barirah ini datang dua kali dalam Umdatul Ahkam. Sekali dalam satu masalah ya. Saya lupa waktu itu apa. Ya, kemudian yang kedua di dalam masalah itq, pembebasan budak. Nah kemudian untuk Barirah ini, oh dalam masalah syarat. Asyurut fil bay, jual beli. Apa syarat di dalam jual beli. Nah, di antara syarat dalam jual beli itu, ada di sana syarat itu harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran was sunnah. Nah, di dalam pembahasan ini, Musonif menjelaskan, membawa sebuah hadis, yaitu hadis Barirah radhiyallahu anha. Baik. Ada yang sudah pernah mendengar hadis Barirah? Kalau sudah boleh diceritakan, supaya menyingkat waktu. Barirah dan Mughith ini. Baca. Kalau ada baca. Biar cepat. Nabi SAW bersabda kepada pamannya Abbas, "Wahai Abbas, tidakkah engkau heran betapa besar cintanya Mughith kepada Barirah, namun betapa besar pula kebencian Barirah kepada Mughith?" Itu saja. Boleh, enggak apa-apa. Nabi SAW berkata kepada Barirah, "Andai engkau mau kembali kepada Mughith," Barirah mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku?" Nabi SAW bersabda, "Aku hanya ingin menjadi perantara." Barirah mengatakan, "Aku sudah tidak lagi membutuhkannya." Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas mengatakan, "Itu adalah Mughith, budak milik Bani Fulan. Dia adalah suami dari Barirah." Mughith terus membuntuti Barirah di jalan-jalan kota Madinah sambil mengharap belas kasihan dari Barirah. Dari Aisyah, ia menceritakan, "Aku pernah membeli seorang budak bernama Barirah, lantas pemilik sebelumnya mensyaratkan hak wala kepadanya." Artinya, nah ini dia bagiannya, ya. Coba diulang lagi, barakallahu fik. Itu bagiannya yang penting. Aku pernah membeli seorang budak bernama Barirah, lantas pemilik sebelumnya mensyaratkan hak wala kepadanya. Artinya, warisan jadi milik pemiliknya yang dahulu, bukan kepada orang yang memerdekakannya. Aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, lantas beliau berkata, "Bebaskanlah Barirah. Hak wala tetap menjadi milik orang yang memerdekakannya." Aku pun memerdekakan Barirah. Setelah merdeka, Nabi SAW memanggil Barirah, lalu memberikan hak pilih kepada Barirah, antara tetap menjadi istri Mughith atau berpisah dari suaminya yang masih berstatus budak. Barirah mengatakan, "Walau Mughith memberiku sekian banyak harta, aku tidak mau menjadi istrinya." Barirah memilih untuk tidak lagi bersama suaminya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, barakallahu fiik. Betul, itu dia hadisnya. Jadi kisahnya, Nabi SAW pernah berjumpa, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha kedatangan Barirah. Ya, ini yang tersembunyi dari kisah tersebut. Barirah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha meminta bantuan karena dia sudah kehabisan waktu untuk apa? Untuk membayar hutangnya. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha siap membantunya, tetapi dengan syarat Aisyah radhiyallahu anha siap membantunya dan secara otomatis bantuan itu akan membawa keuntungan bagi Nabi, bagi siapa yang membantunya. Jadi katakanlah umpamanya Barirah milik seorang majikannya. Kalau dia bebas dengan akad kitabah, maka wala adalah milik siapa? Majikannya. Wala milik siapa? Majikannya. Apa hak wala itu? Siapa yang ingat tentang pembahasan tentang wala? Jadi walinya, bukan? Tentang waris, siapa yang ingat pembahasan tentang waris? Pernah kita bahas belum tentang waris? Bagian wala. Toib, tentang waris, saya ingatkan lagi bagi yang terlupa. Jadi, di dalam masalah waris, di sana ada beberapa sebab waris. Sebab-sebab seseorang mendapatkan harta waris. Yang pertama adalah pernikahan. Yang kedua adalah nasab, keturunan. Yang ketiga adalah al-wala, wala, perwalian. Saya ulang ya, sebab seseorang mendapatkan waris, apa yang pertama? Pernikahan dulu, betul. Seorang suami berhak mendapatkan warisan istrinya ketika sang suami berhak menerima warisan istrinya seandainya istrinya meninggal dunia karena pernikahan. Sebab yang kedua adalah apa? Nasab. Ya, sebab yang kedua adalah nasab, yaitu apabila seseorang anak dari seorang yang meninggal dunia atau seorang ayah dari seorang yang meninggal dunia, maka satu dengan lainnya saling mewarisi. Sebab yang ketiga adalah wala, yaitu manakala seseorang punya budak kemudian dia bebaskan budak itu, maka ketika budak itu tidak memiliki ahli waris, hartanya menjadi miliknya. Apalagi Barirah di sini tidak punya ahli waris. Barirah tidak punya ahli waris, tidak punya keluarga siapa-siapa, karena pantas dia mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sebenarnya kalau seandainya dia tidak mendatangi Aisyah, meminta bantuan dari Aisyah, dan Barirah ketika itu dibebaskan dengan normal, dengan kitabah, maka walaknya adalah milik majikannya. Meskipun dibebaskan dengan cara apa? Dengan kitabah. Kitabah. Meskipun Barirah dibebaskan dengan cara apa? Kitabah. Jelas ya? Ya. Hak perwalian Barirah semestinya milik majikannya. Sekalipun majikannya itu membebaskan Barirah dengan cara apa? Kitabah. Gratis. Artinya dia enggak bebaskan dengan hartanya, tetapi Barirah yang membebaskan dirinya sendiri. Tetapi ketika Barirah kesuntukan waktu, dia meminta bantuan dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha membantunya. Berarti yang membebaskan di sini siapa? Aisyah. Hak wala. Ketika yang membebaskan Aisyah, maka berarti walaknya milik Aisyah. Nah, ketika itu majikan yang mengatakan kepada Barirah, "Wahai Barirah, boleh saja kalau Aisyah mau membantumu, tetapi walaknya milik kami." Ya, ini syarat. Dia mensyaratkan, "Boleh saja Aisyah membantumu dalam membayar, tetapi walaknya bukan milik Aisyah tapi milik kami." Kemudian Nabi mengatakan, "Kullu syartin laisat fi kitabillah fa huwa batil." Setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an maka itu batal. Istari, belilah dia wahai Aisyah, maka dibelilah Barirah dan syarat itu tidak sah. Artinya walaknya milik Aisyah. Nah, ini kisah Barirah yang terkait dengan apa? Dengan pembahasan kita faqqu raqabah. Ya. Itu membebaskan budak dengan asas kitabah. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang berikutnya adalah mustahiq zakah yang berikutnya al-gharimun, yaitu orang-orang yang berhutang. Al-gharimun, orang-orang yang berhutang. Begitu kan yang biasa kita dengar di Indonesia? Sesungguhnya al-gharimun ini mencakup banyak di antara mereka. Salah satu di antara mereka adalah yang paling utama, orang yang menanggung tanggungan. Tanggungan ini disebabkan karena apa? Karena dia membebaskan mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Jadi contoh seandainya di sana ada seseorang meninggal dunia. Di sebuah kampung meninggal dunia, ditemukan meninggal dunia di kampung orang lain. Kalau di kampungnya sendiri tidak masalah. Yang menjadi masalah seseorang meninggal dunia di kampung orang lain. Maka tentu masyarakat kampung korban tersebut akan mengira pembunuhnya adalah kampung, penduduk kampung lain. Padahal bisa saja pembunuhnya orang luar, dibunuh di kampung lain. Karena dia menjumpainya di kampung lain itu. Tetapi ini menyebabkan pertikaian yang panjang. Siapa yang akan membayar dendamnya kalau seperti ini? Akhirnya bertikai, akhirnya tawuran antara kampung. Nah, datanglah seorang penengah di sini. Dia menjadi mediator. Sudah, kita selesaikan dengan cara kita. Ya, saya yang akan membayar apa? Membayar diahnya. Ya. Kemudian dia menjadi mediator. Dia siap membayar diahnya. Berapa sih diah seorang yang meninggal dunia itu, ya ikhwah? Di sini ada hukumnya tuh. Kalau 100 ekor unta. Enggak usah dihitung dinar, dirham apa enggak. Wala real, rupiah, ringgit, 100 ekor unta. Dah, kemudian nanti dicari harga 100 ekor unta itu berapa? Ya. Dan kemarin pemerintah Saudi menghargai satu orang korban yang meninggal dunia di Saudi ketika pelaksanaan haji, kejatuhan kren. Masih ingat? Berapa harganya waktu itu? Berapa miliar ya? Nah, nanti dicari lagi ya berapa harganya. Dan itulah harga 100 ekor unta di saat itu. Jadi perkiraannya belum jauh ya, baru tahun ini ya. Jadi perkiraan tahun ini harga unta segitu. Ya, 100 ekor unta. Nah, kita lanjutkan. Jadi setiap ada orang meninggal dunia, mestinya dia keluarganya ini mendapatkan apa? Dia. Enggak seperti di Indonesia, keluarga meninggal dunia cuma dapat bunga, cuma dapat amplop. Itu pun kalau dikumpul-kumpul cuma cukup untuk biaya penguburan. Enggak ya ikhwah. Kalau seseorang meninggal dunia karena terbunuh, itu semestinya di dalam Islam, itu ada pihak-pihak yang memberikannya apa? Dia. Kalau pembunuhnya, dia meminta maaf dan dimaafkan oleh keluarganya, dia yang memberi dia. Kalau tidak ditemukan pembunuhnya, maka pemerintah akan berusaha mencarikan dari Baitul Mal untuk memberikan diyah atas kematian orang itu. Jadi, jiwa manusia itu di dalam Islam itu sangat berharga. Harganya satu jiwa itu melebihi 100 ekor unta. Sampai kalau ada yang meninggal di antara mereka, dibayar dengan harta zakat sebanyak 100 ekor unta. Berarti jadi kaum muslimin harus kaya ya ikhwan. Ya, karena apabila seseorang meninggal dunia di kalangan kaum muslimin, ya, baik karena kesalahan ataupun karena apa yang penyebab-penyebab yang lain, maka pelaku pembunuhan itu, baik sengaja ataupun tidak sengaja, apalagi car accident ini, bisa saja membunuh seseorang. Dan yang terbunuh kalau naik motor umpamanya, kadang tidak satu orang. Kadang seorang ibu boncengin anak dua. Berapa jiwa itu? 3 jiwa. Dan 3 jiwa berarti berapa ratus? 300 ekor unta. Antum harus kaya untuk bisa bayar dia. Ya, saya ulang lagi, antum harus kaya untuk bisa bayar dia. Dan di sini ada beberapa dia yang dibantu oleh keluarga. Berarti keluarga antum juga harus kaya. Sebab mereka juga menanggung. Keluarga yang dimaksud di sini adalah jalur laki-laki ya. Ya, meminta dari jalur laki-laki. Jadi bapak antum, paman antum, kakek antum, semuanya menanggung, ikut menanggung, membantu antum dalam membayar diyah. Ini kalau khata'an. Qatl khata'an. Membunuh yang disebabkan karena apa? Kesalahan. Contoh eksiden atau sebab-sebab yang lain. Ya. Taib, kita lanjutkan. Jadi diyah bagi seseorang itu ditanggung oleh mediator tadi. Berapa dia tanggung? 100 ekor unta dia tanggung. Maka habis hartanya. Dia ludes hartanya semua. Karena apa? Karena dia gunakan untuk membebaskan, maaf, karena dia gunakan untuk apa? Membayar dia. Ya, maka dia kehabisan harta. Ketika dia kehabisan harta, dia boleh meminta harta dari apa? Dari Baitul Mal untuk mencukupi kebutuhannya itu. Yaitu kebutuhan untuk membebaskan budak. Kebutuhan untuk apa? Untuk mendamaikan antara dua kaum yang berselisih. Nah, orang seperti ini, orang yang menanggung tanggungan seperti ini disebut dengan gharimin. Disebut dengan orang yang gharim. Baik. Ini yang pertama dari golongan gharim, yaitu orang yang menanggung beban apa? Beban dalam rangka mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Atau bentuk yang kedua dari gharim adalah seorang gharim yang dia tidak mampu membayar hutangnya. Seorang berhutang kepada orang lain, tapi dia tidak mampu membayarnya. Ya. Dia sudah kehabisan harta untuk membayarnya, padahal waktunya sudah habis. Dia sudah selalu berusaha untuk membayar, tetapi usahanya gagal terus. Dulu awalnya ternak ayam, ayamnya banyak yang mati. Ternak apa? Bebek, bebeknya dicuri orang. Ternak ikan, ikannya pun dikuras habis. Atau datang banjir, ikannya lari semua, ya. Hanyut ke sungai dan seterusnya. Pokoknya dia berusaha untuk membayar hutangnya tapi gagal terus. Maka orang yang seperti ini berhak mendapatkan zakat dari bagian apa? Gharim. Yang ketiga, atau seseorang yang dahulu dia pernah bermaksiat kepada Allah, kemudian bertaubat. Ingat ya. Dia sudah taubat ya. Contoh, dulunya dia pernah berjudi. Ketika dia berjudi, dia punya hutang banyak. Kemudian setelah itu dia bertaubat. Sudah, saya betul-betul tidak akan mau berjudi lagi. Karena ternyata berjudi ini menyusahkan banyak orang. Bukan hanya menyusahkan dirinya, menyusahkan keluarganya, menyusahkan juga orang banyak, tetangganya, dan seterusnya. Maka akhirnya dia taubat. Orang yang seperti ini menanggung hutang yang banyak karena berjudi. Maka dia berhak menerima zakat untuk melunasi hasil judinya agar dia terbebas dari hutangnya itu. Nah, ini ketiga bentuk dari apa? Dari gharim. Ya, maka dia boleh diambilkan dari harta zakat. Tapi untuk bentuk yang pertama yaitu seorang yang menanggung hutang, menanggung beban membebaskan mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Ini ada dalam sebuah hadis dari Qabisah ibn Mukhariq al-Hilali. Ya, kisahnya suatu ketika dia pernah mendamaikan dua kaum, kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, kepada Nabi SAW bahwa dirinya mendamaikan dua kaum sampai kering hartanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, Aqim hatta ta'tina sadaqah fanu'maru laka biha. Ya. Lanjutkan, atau bayarlah dahulu dengan hartamu sampai kita mendapatkan harta sadaqah terkumpul cukup untuk membayar apa yang engkau bayarkan itu, dan kami akan berikan kepadamu dari harta zakat untuk kepentingan ini. Ya, karena ini menunjukkan bahwa bentuk seperti ini adalah salah satu bentuk dari gharim. Nah, kemudian di sana ada satu faedah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain apa yang tadi ditanya oleh Qabisah ketika Qabisah minta zakat, Nabi pun memberikan sebuah hadis menyampaikan tentang harta zakat itu tidak pantas untuk diterima kecuali tiga orang saja. Ya. Salah satu di antaranya seperti kejadian Qabisah, yaitu seorang menanggung mendamaikan dua kaum yang bertikai. Maka dia boleh meminta dari apa? Meminta dari Baitul Mal untuk menerima sedekah atau zakat sampai dia mampu untuk berdiri. Kemudian yang kedua adalah seorang yang ditimpa kemalangan, ya, bisa jadi di sini hartanya habis karena ludes, karena bangkrut. Ya. Hartanya habis karena bangkrut, maka dia juga boleh menerima harta zakat sampai dia bisa mandiri dengan usahanya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang dikabarkan oleh tiga kaum, ya, tiga orang kepala suku, atau tiga orang perangkat desa. Kalau di sini umpamanya Pak RT, Pak RW, kemudian apa satu lagi? Pak Dukuh umpamanya. Mengatakan bahwa fulan ini berhak menerima zakat karena fulan ini ya sedang tidak mampu, dia lagi miskin, maka orang ini berhak menerima zakat. Hanya tiga orang itulah yang boleh apa namanya meminta. Selainnya meminta itu hukumnya haram, ya, suht. Meminta itu hukumnya apa? Suhtun ya'kuluha, kemurkaan yang dimakannya, ya, yang mana nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan api neraka, waliyadzubillah. Taib. Golongan yang berikutnya adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa yang dimaksud dengan fi sabilillah di sini? Siapa yang mereka berhak mendapatkan harta zakat di dalam jihad berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari apa? Yang tidak ada mendapatkan bagian dari ghanimah. Dari ghanimah, barakallahu fiik. Jadi dia memang datang berperang, tetapi namanya tidak terdaftar dalam list. Sebab orang perang itu kan ada daftarnya. Siapa saja yang terdaftar, maka dia akan mendapatkan ghanimah. Bagi yang tidak terdaftar, maka dia tidak mendapatkan ghanimah. Tapi kalau dia sudah datang tatawuan, dia datang dari kampungnya, sengaja dia mungkin mengatakan bahwa saya ini adalah ahli dalam menombak, ya. Saya adalah ahli dalam memanah umpamanya. Tetapi saya tidak terpilih. Karena apa? Karena banyak di antara pemimpin kampung-kampung kami yang tidak tahu bahwa saya ini ternyata ahli. Akhirnya dia mendapatkan izin dari Rasulullah SAW atau dari khalifah untuk mengikuti perang. Maka orang yang seperti ini akhirnya ikut perang tanpa terdaftar. Ketika dia tidak mendapatkan ghanimah, maka dia mendapatkan bagian dari zakat, ya. Yaitu zakat diambilkan dari bagian wafi sabilillah. Taib, kita lihat. Sekarang orang-orang yang berhak menerima zakat di sini, orang semuanya. Tidak ada satupun yang sifatnya apa? Yang sifatnya benda. Ya. Bahkan nanti kita lanjutkan lagi tentang yang berikutnya, yaitu wabnis sabil. Ibnu sabil juga orang. Orang yang kehabisan bekal. Karena pantas para ulama, sebagian antara mereka berpendapat, dan ini yang kuat, bahwa zakat itu tidak boleh dibelanjakan untuk pembangunan masjid. Zakat itu tidak boleh dibelanjakan untuk apa namanya kepentingan-kepentingan pembangunan madrasah atau yang lainnya. Karena memang di dalam syariat, zakat ini dibayarkan untuk orang, untuk keperluan manusia. Bukan untuk pembangunan-pembangunan. Jadi kalau antum untuk pembangunan-pembangunan, tidak diambilkan dari harta zakat, tetapi diambilkan dari harta sedekah. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Wa fi sabilillah. Kemudian di antara sebuah sebuah riwayat yang sampai kepada kita, seseorang yang berhak hendak pergi haji, kemudian dia tidak mendapatkan dana yang cukup, maka sesungguhnya dia berhak menerima zakat dari harta fi sabilillah ini. Nah, jadi ada yang mau haji tapi enggak ada biaya, maka boleh biayanya itu diambilkan dari apa? Fi sabilillah. Dalilnya apa? Adalah kisah yang diriwayatkan bahwa seorang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harta unta fi sabilillah. Diserahkan fi sabilillah. Kemudian setelah itu istrinya membujuknya, "Wahai suamiku, aku ingin berhaji. Ya. Biayailah hajiku itu dengan menjual untamu." Apa jawaban lelaki itu? Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya unta itu adalah unta fi sabilillah." Ya. Kemudian lelaki itu akhirnya menghadap kepada Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan, "Juallah unta itu dan bayarkanlah biaya kepergian haji istrimu dengannya, karena orang yang pergi haji itu adalah fi sabilillah." Jadi di sana boleh menghajikan seseorang diambilkan dari harta fi sabilillah. Nah, jadi fi sabilillah di sini ada dua. Yang pertama apa? Jihad. Berperang. Seorang yang berjihad fi sabilillah dan dia tidak mendapatkan bagian dari ghanimah. Kemudian yang kedua, orang yang berhaji dan tidak punya biaya. Orang yang berhaji tidak mempunyai biaya untuk berhaji, dia termasuk fi sabilillah. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil, anak jalanan. Siapa yang dimaksud dengan anak jalanan di sini adalah seorang yang musafir. Kemudian dia kehabisan bekal atau kehilangan, dia orang yang mampu sebenarnya mungkin, kaya di negerinya. Tetapi tiba-tiba dicuri handphonenya, dicuri dompetnya, ya. Sehingga tidak ada ATM, tidak ada ini dan seterusnya. Pokoknya tidak ada jalan untuk mendapatkan uang untuk kembali ke negerinya. Maka orang yang seperti ini berhak menerima dari harta zakat. Berhak menerima dari harta zakat sebagai apa? Wabni sabil. Ya. Bagian dari ibnu sabil. Dan di sini bukan hanya harga tiket ya. Antum jangan sampai hanya terpaku pada tiket saja, tetapi juga biaya makan. Jadi antum juga bagi biaya makan. Berapa sih biaya makan? Perjalanan berapa hari? Contoh ada orang datang meminta bantuan. Ya, antum belikan tiket. Jangan antum kasih duit. Kasih duit nanti dia minta lagi dari orang lain. Antum belikan tiket, langsung naik. Kalau perlu diantar sampai naik kursi, sampai jalan. Ya, supaya dia nggak dusta. Iya. Sebab kalau kita biarkan kita kasih duit, dia cari lagi nanti tempat lain. Kalau perlu kita pesankan travel. Sehingga dia naik travel, kita pastikan bahwa orang ini sampai ke kampungnya, ke negerinya. Ya. Sekarang ini banyak sekali penipuan. Orang mengaku dia sabilillah, ibnu sabil. Ya. Kemudian meminta-minta dengan cara itu. Saya ibnu sabil, dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini berhak menerima zakat dari bagian ibnu sabil. Dan tidak hanya cukup kendaraan, biaya kendaraan, tetapi juga makan selama perjalanan. Orang Sumatera datang dari, dia berada di Jawa. Maka apa yang cukup untuk keperluannya sampai dia kembali ke Sumatera? Ya, kalau 4 hari, maka 4 hari makan pun dihitung. Nah, di sini antum boleh mengambilkan dari bagian apa? Wabnis sabir, ibnu sabir. Sekalipun di kampungnya dia orang kaya. Atau sebaliknya, orang ini mau safar. Contoh, seorang talibul ilm. Dia mau safar ke mana? Solo umpamanya, ke Ma'had Imam Bukhari. Ustaz, saya mau ke Ma'had Imam Bukhari. Apa keperluanmu? Saya mau menuntut ilmu. Saya tidak ada biaya. Nah, maka boleh diambilkan di harta apa? Harta zakat sebagai bagian dari ibnu sabil. Ya. Ya, kemudian setelah sampai Imam Bukhari, nanti antum lanjutkan dengan bagian zakat. Mungkin dari fukara, masakin. Dia orang fakir atau orang miskin yang tidak mampu untuk. Dia tidak berhasil mendapatkan apa? Beasiswa umpamanya di sana. mau tidak mau harus dibayar, maka antum bayar dengan bagian dari fuqara atau masakin dan seterusnya. Ya. Dan ini mereka termasuk Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil ada dua. Yang pertama adalah orang yang kehabisan bekal di tengah jalan, maka kita bayarkan sampai negerinya. Yang kedua adalah orang yang hendak melakukan safar. Tapi ingat, para ulama mensyaratkan safar yang dilakukannya adalah safar ibadah atau setidaknya safar yang mubah. Saya ulang. Para ulama mensyaratkan safarnya harus safar yang apa? Ibadah. Ibadah atau setidaknya apa? Mubah. Safar yang mubah. Seperti apa safar ibadah itu? Pergi umroh. Pergi umroh. Nuntut ilmu. Nuntut ilmu betul. Ziarah. Bukan ziarah kubur ya. Sebab ziarah kubur, safar untuk ziarah kubur haram. Ya, berziarah yang masuk silaturahmi. Taib. Kemudian, adapun yang mubah seperti apa? Jalan-jalan. Mengunjungi teman. Jalan-jalan. Membeli keperluan. Membeli keperluan. Iya, mungkin ada orang dia perlu sesuatu yang tidak ada di negerinya, maka dia keluar untuk mencari keperluannya itu, ya. Berobat ya. Contoh umpamanya cari teklek. Teklek kan nggak ada kecuali di Indonesia. Nah, mau nggak mau keluar negeri harus ke Indonesia untuk beli teklek. Ya, di Arab nggak ada teklek. Coba antum mana kasih tugas nyari teklek. Ana bayar deh, 100 real umpamanya. Carikan teklek. Bukan teklek biasa ya. Teklek ada jarum-jarumnya itu loh. Oh, terompa. Ah, terompa. Terompa yang ada refleksinya. Ada nggak di situ? Susah kan? Nah, antum bawa dari Indonesia, dijual di situ. Ana dulu pernah jual di Mina. Ini laku di keras. Di Daiso ada di Daiso. Di Mangga 2 itu, Ustaz. Ada sini, Ustaz. Mangga 2 ada tuh. Bawa dari Indonesia, dijual di situ ya, Fi. Ya, lumayan untuk tambahan. Kalau lagi nggak ada duit, apa lagi kehabisan bekal, antum jual tuh. Apa sendal refleksi, ya. Tradisional dari Indonesia. Antum boleh harga, antum boleh jual dengan 3 kali lipat pun boleh. Ya. Karena harga barang tersebut di negeri itu memang mungkin segitu. Ya. Saya pernah waktu itu jual lebih 2 kali lipat mungkin harganya. Ya, harganya di Indonesia mungkin cuma 10 ribu, saya jual berapa waktu itu? 30 real umpamanya, saya lupa waktu itu berapa saya jual ya. Nah, saya kira itu. Kemudian untuk apa ini, wafi sabilillah. Kemudian ada satu dalil menjelaskan tentang bagian apa fi sabilillah ini. Kemudian dari hadis dari Abi Dawud dan Ibnu Majah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la tahillu shadaqah li ghaniyyin illa khamsa. Ini penting sekali ini, faedah penting buat kita. Hatta shadaqah itu, hatta zakat itu tidak berhak diterima oleh orang kaya kecuali 5 keadaan. Nah, mungkin dibaca aja lebih cepatnya. Tidak halal zakat bagi orang kaya atau orang mampu kecuali 5 macam orang, meskipun ia orang kaya. Yang pertama adalah petugas. Jadi di sini ikhwas, belum dilanjutkan bacanya. Orang yang dianggap kaya itu dia tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah orang miskin, orang fuqara atau masakin. Sedangkan orang yang kaya, orang yang berkecukupan, dia semestinya membayar zakat, bukan menerima zakat. Tapi dalam 5 keadaan ini, harta zakat itu halal untuknya. Ya. Jadi kita perhatikan satu persatu. Di antaranya, nah. Yang pertama adalah petugas, amil ya. Nah, amil zakat. Amil zakat di sini, dia boleh mengambil dari harta zakat, sekalipun dia kaya. Tapi ingat, di sini hanya mukafa'ah, bukan untuk memperkaya diri. Ya. Tujuannya adalah mukafa'ah, bukan untuk memperkaya dirinya. Terus berikutnya. Yang kedua, seseorang yang membeli zakat dengan hartanya. Taib. Maksudnya apa? Dia memberi zakat kepada seseorang. Kemudian zakat itu dalam bentuk apa? Umpamanya kuda atau dalam bentuk unta. Ya. Setelah diberi kepada seseorang, ternyata orang ini pergi ke pasar. Dia jual untanya itu atau dia jual kudanya itu. Kemudian dia beli dengan hartanya. Maka unta itu atau kuda itu kembali kepadanya melalui jalur jual beli. Maka ini boleh. Ya, faham ya ikhwah? Paham. Baik, lanjutnya. Yang ketiga, orang yang berhutang. Boleh orang kaya. Orang yang berhutang? Orang-orang kaya berhutang. Iya, memang. Yang berhutang. Sakit kaya. Oh, tadi. Kisah ya. Sahabat siapa tadi? Kok bisa? Nah, siapa tadi Khorim? Nah, contohnya dia orang kaya, tetapi dia menanggung tanggungan. Maka dia boleh mengambil dari harta zakat, karena dia menanggung tanggungan, mendamaikan dua kaum yang bertikai. Ya. Nah, berikutnya. Yang berikutnya adalah mujahid di jalan Allah. Nah, mujahid di jalan Allah ini bisa jadi dia orang kaya, tetapi dia menerima bagian dari zakat, wafi sabilillah, ya, karena dia tidak mendapatkan apa? Harta dari rampasan perang. Nah. Yang terakhir adalah orang miskin yang diberi zakat kepadanya, lalu ia hadiahkan kepada orang kaya. Nah, ini untung besar nih. Jadi, orang kaya bagi zakat kepada orang miskin. Orang miskinnya karam. Dia nggak mau dianggap apa? Miskin. Maka sekaligus, makanan yang diberikan itu, katakanlah mamanya dia membawakan beras atau gandum, kemudian dia diundang makan malam. Ya, datang ya nanti malam ya. Kemudian beras itu atau gandum itu dimasaknya dan disuguhkan kepada tamunya orang kaya tersebut. Maka makanan itu halal untuknya karena diberikan dalam bentuk hibah. Ya. Itu harta zakatnya diserahkan kepada fakir miskin, tetapi fakir miskin ini memberikannya dalam bentuk hibah. Dalam bentuk hadiah atau hibah. Ya. Subhanallah. Ini sangat indah sekali ya. Nah, jangan malu kalau diundang oleh orang miskin. Nabi SAW tidak pernah malu. Diundang oleh seorang wanita. Ya, waktu itu Jadah Mulaikah. Yang mana dia orang miskin. Entah jamuannya serendah apapun jamuannya, kita terima undangannya. Dan kita tidak boleh jual mahal. Kalau yang undang orang kaya mau. Di hotel mau. Tapi kalau diundang di tempat-tempat ya kondangan, pamannya kondangan yang cuma di rumah-rumah nggak mau. Alasannya, wah banyak nyamuk, alasannya apa, jangan demikian ya ikhwah. Nabi SAW pernah diundang oleh Jaddah Mulaikah. Yang mana di rumahnya ketika itu Nabi sholat di atas tikar, yang tikarnya itu sampai harus dicuci dulu karena saking dekilnya. Ya. Jadi tikarnya itu karena saking hitamnya, dicuci dulu. Dan Nabi menunggu sampai tikarnya dicuci, kemudian dikeringkan. Sudah kering baru Nabi sholat di atasnya. Menunjukkan saking miskinnya keluarga itu. Dan Nabi SAW mau datang. Subhanallah. Ini akhlak yang mulia. Baik, kemudian saya kira itu pembahasan tentang surat Al-Maidah ayat 60. Dan kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa minhum alladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulullah lahum 'adzabun alim. Nah, di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti nabi dan mengatakan nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Nah, barakallahu fiik. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Ada di antara orang-orang munafik ini yang menyakiti hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencacinya, mencercanya, dan ini perbuatan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang mereka lakukan itu adalah disebabkan karena kekufuran yang ada di hati mereka. Sebab kalau mereka ini mukmin, tentu tidak akan mengejek Rasulullah SAW. Ada sebagian di antara mereka mengatakan, aku tidak melihat orang yang paling rakus melebihi Nabi SAW. Waliyadzubillah. Ada di antara mereka yang mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang paling takut melebihi takutnya Rasulullah SAW. Ya? Dan perkataan-perkataan itu menyebabkan mereka kufur. Dan karena mereka memang pada asalnya kufur. Mereka bukan orang-orang mukmin. Nah, di sini ada di antara mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna huwa udhun. Dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu udhun. Apa udhun? Ainun mata udhunun. Wah, ini ngajarin anaknya bahasa Arab enggak ini? Roksun kepala. Zaknun. Baik. Udun. Artinya telinga. Kalau kita artikan begini saja. Kul. Wa yakuluna huwa udun. Dan mereka mengatakan bahwa dia itu adalah telinga. Apa maksudnya? Karena orang belajar Al-Quran. Ini tidak cukup belajar dari. Belajar sendiri. Dia harus belajar dari para ulama. Dia harus membaca buku tafsir. Difahami dengan pemahaman yang betul. Ya. Terjemahan pun kadang-kadang orang yang menerjemahkannya juga kalau ilmunya kurang, salah juga menerjemahkannya. Karena saking tingginya bahasa Arab, dia belum mampu mencapai pada tingkatan bahasa Arab yang paham akan hukum-hukum, akan akidah, akan penjelasan-penjelasan dalam Quran, maka dia pun salah dalam menerjemahkan. Nah, makna dari udhun di sini artinya apa? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang mudah menerima alasan. Jadi orang beralasan, ya Rasulullah, keluargaku ini sedang sakit, maka izinkan aku untuk tidak pergi berperang. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini, keluarga kami ini tidak aman dari serangan musuh, maka izinkan kami untuk tinggal, tidak ikut berperang. Nabi bilang, ya saja. Dan orang yang seperti ini dianggap Dianggap udun oleh mereka. Maksudnya gampang mempercayai orang. Dan ini dianggap kelemahan bagi mereka. Karena mereka akhirnya berdusta. Mudah berdusta di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasul, iya saja. Seakan-akan Rasulullah SAW tidak tahu hakikat apa yang ada pada diri mereka. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW tidak tahu apa yang ada di hati mereka? Maksudnya, apakah Allah SWT tidak tahu dan tidak mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya mereka itu berbohong? Jawabannya tidak. Ya. Bahkan nanti akan kita jelaskan bahwa surat Taubah ini disebut juga dengan surat apa? Fadhihah. Nama lain darinya adalah Fadhihah. Yaitu menjelaskan tentang keadaan membongkar kedok-kedok orang-orang munafikin. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengabarkan kepada Rasulnya bahwa orang-orang ini berdusta. Dan Nabi SAW pun bukan orang bodoh. Nabi SAW itu orang yang cerdas sekali ya ikhwah. Jadi kalau kita perhatikan sirah Nabi SAW, Nabi itu orang yang cerdas. Nabi itu bukan orang yang jongkok. Nabi itu orang yang cerdas sekali. Nabi memahami apa yang dimaksudkan oleh para sahabatnya, sekalipun para sahabat ini tidak menggunakan direct word, bahasa yang langsung. Mereka menggunakan bahasa kiasan. Pernah suatu ketika seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku itu kahudbati thawb." Suamiku itu bersamanya seperti ujung pakaian yang lembreh. Apa maksudnya? Apa itu? Berarti antum cerdas. Karena Nabi pun waktu itu paham, ya. Kan enggak mungkin wanita terang-terangan bilang suaminya impoten begitu. Nah, tapi Nabi paham karena Nabi orang yang cerdas. Ada sebagian di antara mereka juga mengatakan ini dan itu dan Nabi SAW paham apa maksudnya. Ya. Taib. Dan di sini mereka mengira bahwa Nabi SAW itu mudah untuk dibohongi. Nah, itu yang mereka inginkan. Dan ini yu'zi Rasulullah SAW. Mereka menyakiti Rasulullah SAW dengan menganggap bahwa Nabi itu mudah dibuli, mudah dikibuli, mudah dibohongi. Ya, dan ini aib. Bagi kaum, bagi manusia ini aib. Ya, yaitu orang yang mudah dikibuli itu aib. Karena dianggap orang bodoh, orang yang enggak ngerti apa-apa. Ah, udah alasan aja, pasti Nabi terima. Pasti Nabi mudah dibohongi dan seterusnya. Nah, ini menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul udhunu khairin lakum. Nah, di sini Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad bahwa udhun khair lakum. Yang dimaksud udhun di sini adalah udhun yang baik. Artinya Nabi SAW itu memang beliau itu ketika dimintain izin oleh kaum mukminin, Nabi berhusnudzon. Apa namanya? Nabi berbaik sangka. Ya. Dan Nabi SAW orang yang tahu akan udzur para sahabat-sahabatnya. Dan di sini Nabi bukan tidak tahu siapa yang dusta dari yang jujur. Nabi bisa melihat orang yang dusta. Dari gerak-geriknya, dari cara berbicaranya, Nabi tahu orang ini dusta. Dan Nabi tahu orang yang jujur. Dari gerak-geriknya, dari tata bicaranya. Dan antum saja mungkin tahu. Orang bohong dengan tidak bohong, kelihatan. Ya. Sekarang kalau anak antum, salah seorang di antara mereka berbohong, yang satu lagi tidak mau berbohong. Antum tahu. Ah, kamu bohong ya. Orang yang bohong itu mudah diketahui. Indikasinya jelas. Banyak indikatornya. Ya, dan Nabi SAW, beliau sesungguhnya tahu apa yang terjadi di antara mereka, siapa yang bohong di antara mereka, tetapi memang Nabi orangnya sama, artinya mudah. Ya, karena Nabi SAW itu mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dan di sini, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Ya. Nabi SAW beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang mukmin yang jujur di antara mereka. Adapun orang yang tidak jujur, Nabi tidak percaya sebenarnya. Tetapi terkadang Nabi berikan adalah untuk apa? Karena memang Allah membiarkan mereka. Nabi Allah SWT mengizinkan Nabi SAW untuk membiarkan mereka terjerumus ke dalam apa? Ke dalam alasan-alasan mereka. Ya. Wa rahmatul lil ladina amanu minkum. Dan Nabi SAW itu merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan ini sekaligus hujjah atas orang-orang kafir. Artinya, Rasulullah SAW itu tidak akan membenarkan orang-orang kafir ini menipu Rasulullah SAW. Kalaupun mereka menipu Rasulullah SAW, sesungguhnya itu adalah disebabkan karena ya, karena Rasulullah SAW membiarkan mereka, bukan karena Rasul tidak tahu keadaan mereka. Ya. Dan perbuatan menipu Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW, itu adalah perbuatan yang kufur. Yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Maka mereka tidak berhak mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW. Walihada qal, karenanya Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Orang-orang kafir yang menyakiti Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang mudah ditipu, mudah dikibuli, maka sesungguhnya mereka ini akan mendapatkan siksaan yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya. Allah mengatakan yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kuntum mu'minin alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dhalikal khizyul 'adzim. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridaannya jika mereka adalah orang yang mukmin. Tidakkah mereka orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Kekal mereka di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. 6. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka ini mampu untuk berdusta dengan mengatasnamakan Allah, yaitu bersumpah. Wallahi, demi Allah, bahwa kami begini dan begitu. Tujuannya apa? Liyurdukum, untuk mendapatkan ridha kalian. Dan termasuk di sini mendapatkan ridha Rasulullah SAW. Tetapi bukan ridha sebagai Nabi. Tetapi ridha sebagai person, sebagai manusia biasa. Dalam bermuamalah. Ya. Padahal di sana ada yang lebih utama untuk dicari ridhonya. Yaitu bukan orang-orang mukmin, bukan juga Rasulullah SAW sebagai manusia. Tetapi yang lebih berhak untuk menerima ridho, apa yang lebih berhak untuk apa memberikan ridho adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya sebagai seorang Rasul utusan Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dengan tidak menjilat, dengan tidak berdusta, dengan tidak mengejek, dengan tidak bersama orang-orang munafikin atau bersama orang kufar, tetapi loyal kepada orang-orang mukmin. Dengan demikian, mereka mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Dan ini lebih utama daripada seseorang hanya mencari apa namanya keridhaan manusia atau hanya mencari keridhaan Rasulullah SAW sebagai manusia, ya. Bukan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara menipu, dengan cara berdusta, dengan cara mencari alasan dan seterusnya. Mereka mengira bahwa itu bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Tidak, itu tidak akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Bahkan dalam ayat-ayat yang lalu telah kita bahas, ya, bahwa sesungguhnya apa? Sesungguhnya, apa yang semestinya mereka lakukan? Yang semestinya mereka lakukan, mereka adalah mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya, yaitu ikut berperang, dan tidak mementingkan diri mereka sendiri dengan lari dari perang, karena itu menghancurkan diri mereka. Nah, kemudian Allah mengatakan, In kanu mu'minin. Kalau mereka itu betul-betul beriman, tentu mereka akan mengejar keridhaan Allah dan Rasulnya. Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, tetapi tidak dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ini memilih untuk mendapatkan ridha manusia dari keridhaan Allah dan Rasulnya. Karena Allah melanjutkan, Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah. Nah, ini ancaman dari Allah. Tidakkah mereka itu mengetahui bahwasannya orang-orang yang yuhadidillaha, asal dari yuhadidillah di sini adalah had, batasan. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala war rasul dalam satu batasan. Satu seberang. Sedangkan mereka di seberang yang lain. Ya. Jadi sini penjelasannya orang-orang mukmin berada di satu posisi bersama Rasulullah SAW, bersama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin berada di sisi lain, di lembah yang lain. Mereka tidak mau berjalan bersama kaum muslimin. Mereka mempunyai jalan hidup sendiri. Mereka tidak mau mentaati apa yang diperintahkan Allah. Tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka mereka berada di tempat yang lain. Dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk apa melanggar aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulullah SAW. Karena mereka berada di jalan yang lain. فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ. Maka sesungguhnya bagi mereka itu adalah neraka jahannam. خَالِدًا فِيهَا. Mereka kekal dalamnya. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. Dan itulah kehinaan yang begitu besar. Taib, adakah di sana pembahasan sebuah hadis? Ada. Ya, pembahasannya tentang kisah orang munafik. Nah, silakan dibaca hadisnya. Terkait firman Allah, yahlifu nabillahi lakum liyurdukum, mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaannya. Qatada berkata, telah sampai kepada kami bahwa seorang dari kaum munafik berkata, demi Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang terbaik kami dan pemuka-pemuka kami. Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka tentunya mereka lebih buruk dari keledai. Qatadah berkata, kemudian ucapan tersebut didengar oleh salah seorang dari kaum muslimin. Lalu ia berkata, demi Allah, apa yang dikatakan Muhammad adalah benar, dan kamu sungguh lebih busuk dari keledai. Kemudian orang muslim itu mendatangi Rasulullah SAW seraya mengabarkannya. Lalu beliau mengutus untuk memanggil orang munafik tersebut. Beliau bertanya, apa yang membuatmu berkata demikian? Akhirnya ia pun mulai mengucapkan kata-kata kutukan dan bersumpah bahwa ia tidak mengatakannya. Dan orang muslim pun berkata, ya Allah, buktikanlah kebenaran orang yang benar dan dustakanlah pihak yang berdusta. Maka turunlah ayat ini. 6. Dan di sini mereka tidak segan-segan untuk berdusta. Ya, ketika di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pelajaran yang kita ambil. Nabi tahu bahwa orang itu berdusta. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah Sallam? Apakah Rasulullah Sallam langsung mempercayai sahabatnya, kemudian menghukumi orang yang dituduhnya tersebut tanpa dia ditanya terlebih dahulu? Tidak. Ini yang kita ambil pelajaran dari kisah ini, ya ikhwah. Bahwa Rasulullah Sallam ketika mendapatkan laporan, Rasulullah SAW tidak langsung menghukumi, tidak langsung menghukumi baik secara apa? Secara lisan ataupun dengan marah ataupun dengan apa, tidak, sampai dia dipanggil dulu. Nah, ini pelajaran yang besar bagi kita. Dan ini terjadi beberapa kali. Salah seorang umpamanya pernah mengisahkan bahwa Mu'adz bin Jabal pernah menjadi imam di sebuah masjid. Ketika itu seseorang di antara mereka mendahului Mu'adz keluar dari salatnya. Kemudian disampaikan kepada Mu'adz dan Mu'adz mengatakan bahwa dia apa? Dia munafik. Dia adalah orang munafik. Maka apa? Maka kisah itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun marah. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau menjadi tukang fitnah ya Mu'adz? Dia itu sahabatku. Kenapa engkau mengatakan bahwa dia munafik padahal dia sahabatku? Akhirnya dipanggillah orang itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicari tahu apa sebabnya. Nah, itu juga serupa dengan kisah ini. Nabi tahu bahwa orang itu adalah orang munafik. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap adil kepadanya. Dia pun dipanggil. Ditanya, "Benarkah kamu mengatakan perkataan ini?" Kemudian dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak mengatakannya." Apakah kemudian dia dihukum dengan sesuatu yang tidak terbukti? Tidak, dia tidak dihukum dengan sesuatu yang tidak terbukti. Karena saksinya hanya seorang. Kalau saksinya dua orang mungkin dia akan dihukum. Permasalahannya saksinya hanya satu. Satu orang. Karena di sini Nabi SAW membebaskannya. Dan dia terbebas begitu saja di dunia, tetapi di akhirat dia tidak akan terbebas. Karena Allah SWT menurunkan ayat ini membenarkan apa yang dikhabarkan oleh mukmin tadi, bahwa dia adalah orang munafik yang berani bersumpah dengan nama Allah untuk mencari keridhaan manusia, tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya dia telah melampaui batas, siap untuk bersumpah ya, sedangkan sumpahnya itu adalah sumpah yang palsu, dan baginya adalah neraka jahanam, dia akan kekal di dalamnya. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu taala alam, wasallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada empat nih Tad, pertanyaan Tad. Yang pertama tadi dibahas masalah zakat untuk fisabilillah ya. Berhaji ya. Itu kalau kita punya orang tua, kemudian kita pakai dana itu, apakah itu termasuk ke dalam golongan itu atau tidak ya? Itu pertama. Nah, barakallahu fiik, satu-satu ya. Oh ya. Kemampuan saya menguasai mengingat pertanyaan tidak seperti asatidz yang lain, mohon maaf. Jadi untuk zakat tidak boleh dibayarkan kepada orang yang diwajibkan atas kita memberikan nafkah. Jadi kalau antum, ayah antum, ibu antum, kemudian anak antum, itu istri antum, itu adalah orang-orang yang wajib antum nafkahi. Maka mereka pergi haji, ya. Ini sebenarnya dengan harta apa? Dengan harta pribadi antum, tidak diambilkan dari zakat. Ya. Kecuali di dalam hal ini, seandainya bentuknya adalah seperti yang dalam hadis Nabi SAW. Jadi antum perlu tahu hukum asalnya. Jadi seandainya anak antum sudah menikah, kemudian antum ingin bagi zakat antum untuk anak antum. Ini tidak boleh. Ya. Karena hukum asalnya, zakat itu tidak boleh dibayarkan kepada keluarga yang kita apa? Kita mampu untuk, kita berkewajiban untuk menafkahinya. Adapun yang kita tidak wajib untuk menafkahinya, seperti kakak, adik, paman, kita tidak wajib menafkahinya. Ya, tapi kalau ke atas, ke bawah, dan suami istri, masing-masing ini wajib menafkahi satu dengan yang lainnya. Nah, adapun kakak, paman, kakek paman, maka kita tidak wajib menafkahinya, mereka pada asalnya berhak menerima zakat. Tapi dalam kisah tadi, bahwa sang istri boleh menerima biaya dari Ibnu Sabil ya, yang dibelanjakan untuk keperluan apa? Hajinya. Jadi kalau dikiaskan kepada kisah tadi, maka dibenarkan dalam hal ini ya. Maka dibenarkan dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, tapi antum bisa bertanya juga dengan yang lain, asatidz yang lain, untuk menegaskan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang kedua? Ya, yang kedua Ustaz, masalah di kampung saya itu ada pembagian zakat untuk mengajar anak-anak ya, TKA, TPA seperti itu. Nah itu masuk golongan mana Ustaz? Apakah mujahid atau fisabilillah? Pengajar, guru. Terima kasih. Kalau mereka diambilkan dari fukara masakin dan memang mereka masakin dan fukara, ini bisa juga. Tapi kalau seandainya mereka ini orang yang mampu, maka mungkin dimasukkan dalam fisabilillah. Ya, tidak masalah. Jadi kalau mereka katakanlah orang-orang yang sudah mampu, sudah berkecukupan, maka tidak boleh diambilkan dari bagian dari fuqara masakin, tetapi diambilkan dari sabilillah bisa insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan ketiga? Yang ketiga tentang ini Ustaz, menggelitik masalah perbudakan tadi ya. Kita lihat perbudakan kan tidak di sangat dianjurkan untuk dibebaskan dalam Islam ya. Dan itu bertahap karena budaya waktu itu mungkin perbudakan sangat banyak ya. Tapi kalau kita lihat Homer kan sama juga ya, waktu sangat membudaya dan akhirnya betul-betul diharamkan Homer. Pertanyaannya kenapa budak di akhir perbudakan di akhirnya tidak sama sekali diharamkan untuk umat Islam? Apakah waktu itu memang yang menjalani perbudakan non yang bukan Muslim dan Muslim sama sekali tidak mengamalkan perbudakan atau gimana? Terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Di sini berbeda ya antara keharaman khamr dengan perbudakan. Khamr itu mutlak perkara yang memang diharamkan dalam Islam. Allah SWT ingin mengharamkannya. Cuma karena kaum muslimin itu pada saat itu belum mampu, karena memang kehidupan di saat itu meminum khamr adalah perkara yang biasa, maka Allah menurunkan ayatnya keharaman khamr ini secara bertahap-tahap. Pertama Allah menjelaskan dulu bahwa di dalam khamr itu ada faidah tapi juga ada madarah. Ya. Kemudian berikutnya Allah melarang seseorang untuk sholat dalam keadaan mabuk. Artinya minumnya setelah sholat, jangan sebelum sholat. Supaya nggak kecampur ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya kecampur. Kemudian setelah itu barulah turun keharaman khamr. Sedangkan untuk perkara kita, pembahasan kita, yaitu tentang perbudakan. Perbudakan ini ada faedahnya dalam Islam. Allah SWT tidak ingin mengharamkannya. Allah SWT mensyariatkannya. Ya. Dan mempunyai tujuan tertentu. Dan hukum perbudakan ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Sudah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, yaitu kisah yang ma'ruf. Kisah siapa? Hadis siapa? Siapa yang ingat? Hadis rukun iman, hadis siapa? Jibril. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, ketika ditanya tentang apa namanya, syarat-syaratnya, wa ma alamatuha, apa alamatnya, kemudian diantaranya wa antalidul amata rob, wa antalidul amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan majikannya. Berarti di sana ada apa? Perbudakan. Jadi antum jangan terkejut bahwa perbudakan itu memang dikekalkan hukumnya sampai akhir zaman. Dan bahkan dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa nanti akan ada seorang budak yang melahirkan anak majikannya. Artinya budak itu hamil karena majikannya, sehingga kehamilan itu melahirkan anak. Anak itu adalah majikan. Ya, karena dia kehamilan itu berasal dari majikannya dan dia seorang budak. Jadi memang Allah mensyariatkan perbudakan. Tujuannya adalah agar orang-orang kufar ini terbiasa menjadi hamba dari manusia dulu. Hamba dari hamba Allah. Ketika mereka sudah terbiasa menjadi hamba dari hamba Allah, mentaati semua perintahnya, melaksanakan semua apa namanya arahannya, dan menjauhi semua larangannya, diharapkan dia mau dan siap untuk masuk ke dalam Islam, kemudian siap menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sana perbudakan, di antara keuntungannya seorang budak itu yang muslim, yang beramal, dia mendapatkan dua pahala, dua kali lipat pahala seorang yang merdeka. Karenanya seseorang di zaman Nabi SAW, seorang sahabat sampai-sampai berandai-andai, seandainya aku dilahirkan sebagai seorang budak. Karena aku seandainya dia sholat satu kali sholat, pahalanya dua kali lipat. Ya. Dan keutamaan yang besar bagi seorang hamba yang tidak hanya mentaati majikannya, tetapi juga dia mentaati perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang besar bagi seorang hamba. Dan dalam Islam, seorang hamba pun boleh menjadi seorang pemimpin. Masih ingat hadisnya? Ya. Ati ulatul umur wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Taatilah wali amr, sekalipun wali amr itu dia adalah seorang apa? Budak hamba sahaya. Subhanallah. Dan para ulama ada di antara mereka yang dari golongan budak. Artinya di sini perbudakan dalam Islam bukan aib. Perbudakan di dalam Islam itu adalah perkara yang dibenarkan, disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi seorang budak yang mentaati perintah Allah. Dan disyariatkannya perbudakan itu dengan hikmah. Hikmahnya tadi kita sebutkan. Pertama, apa tadi? Membiasakan seorang yang menjadi, yang masih kufar, membiasakan menjadi hamba dari hamba Allah. Sehingga nantinya diharapkan dia menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian yang kedua. Pahala kesempatan untuk mendapatkan amalan, apa, mendapatkan perlipat gandaan apa? Amal kebaikan, pahala, betul sekali. Ya. Kemudian yang ketiga dan keempat antum ringkas sendiri dari apa yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi perbudakan di dalam Islam itu justru memberikan kesempatan beramal bagi banyak orang. Bahkan bagi orang yang membebaskan budak itu kesempatan beramal. Ya. Karena di sini tidak ada syariat Islam yang buruk, tidak ada. Syariat Islam disyariatkan untuk kepentingan kaum muslimin itu sendiri. Dengan adanya perbudakan, ada kesempatan kaum muslimin untuk apa? Membebaskan budak. Ya. Contoh, yang dikenai kafarat, dihar. Apa kafaratnya di antaranya? Membebaskan budak. Seorang yang membebaskan budak di antara kafaratnya. Dan bagaimana dia akan membebaskan budak kalau tidak ada perbudakan? Sehingga adanya perbudakan itu maslah sepenuhnya bagi kaum muslimin. Ya, bagi semua pihak yang tadi sudah kita sebutkan beberapa di antaranya. Saya kira cukup. Ada pertanyaan yang ketiga? Itu yang ketiga. Apa berikutnya yang keempat? Ada yang ketiga. Itu empat terakhir, Ustaz. Apa hubungan kisos dengan dia? Ya, apakah orang kalau sudah membayar dia itu kisosnya tidak berlaku atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Barakallahu fiik. Wah, ini sudah tinggi nih babnya. Babnya sudah masuk. Ini mestinya pembahasan apa? Pembahasan jinayat ya. Nah, akhir itu ujung sekali dalam buku fikih. Jadi seandainya seseorang melakukan pembunuhan, di sana ada beberapa bentuk pembunuhan. Pembunuhan yang pertama adalah sengaja. Ya. Dan pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan karena kesalahan. Dan di sana ada pembunuhan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu di antara keduanya. Yang disebut dengan syibhul amdi. Pembunuhan serupa sengaja. Dan di sini hukumnya beda-beda. Ya. Untuk pembunuhan sengaja, maka di sini hukuman baginya adalah qisas, yaitu dibunuh juga. Atau diyah. Qisas atau apa? Diyah. Apabila keluarga dari mangsa, ini di Melayu soalnya nyebutnya mangsa. Jadi antum jangan kaget ya kalau apa namanya? Ustaz kelepasan nyebut mangsa korban, di sini disebut mangsa. Kasian sekali. Jadi apa namanya? Seandainya keluarga korban yang ditinggal mati tersebut dia memaafkan pelaku pembunuhan, maka dia berhak menerima diyah. Ya. Kemudian serupa sengaja dan juga khata' karena kesalahan, ini juga menerima diyah. Tapi kalau sudah menerima diyah, tidak ada qisas. Ya, jadi satu-satunya disyariatkan qisas adalah pada pembunuhan sengaja. Dan apabila keluarga yang memaafkan, maka dia membayar diyah, tetapi dia dibatalkan dari hukuman apa? Qisas. Kasihan sekali, sudah dikisos masih tambah suruh bayar dia lagi. Pilih salah satu. Ya. Kalau kisos, kisos. Kalau dia, dia. Nah, saya kira itu. Ada pertanyaan dari ikhwah yang lain? Atau ummahat mungkin? Nah. Dalam yang tadi. Ya, ya. Kita cukupkan. Ada satu, Ustaz. Ada satu. Boleh, nggak apa-apa. Cepetan. Yang dalil tadi Ustaz tentang suami berlihat kepada istri itu Al-Baqarah 228 ya Ustaz, walaupun Nah, betul sekali barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wala. Wala. Wala hunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala hunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Wala hunna bagi mereka yaitu para istri mithlu alladhi 'alayhinna seperti yang diwajibkan atasnya. Artinya seorang istri diwajibkan untuk melayani suaminya, membantu suaminya, memberikan pelayanan, berbuat baik kepada sang suami, mentaati perintah suami, maka mereka pun berhak menerima apa yang mereka berikan kepada suami. Maka betul kata sahabat tadi, wa innila atazayyanu laha kama tatazayyanu li, dan sungguh aku berhias untuk istri-istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Jadi semakin baik istri, maka semakin baik juga suami harus membalas kebaikannya. Nah, jadi kalau istri subhanallah ketika antum pulang dari kerja dibalas dengan senyuman, maka berarti antum pulang kerja juga harus senyum. Ya, jangan sebaliknya, antum pulang marah-marah tadi di kantor anak buah begini, anu begini, pekerjaan belum selesai. Jangan dibawa pulang ke rumah, ya. Bawa ke pinggir pantai sana antum apa? Pakai untuk mancing. Ya, bantai ikan, pokoknya antum kalau marah ya, ambil golok, beli ikan, potong, ya. Terus bawa ikan ke rumah, bukan dipotong-potong dibuang, ya. Jadi salurkan melalui jalan yang lain, jangan dibawa ke rumah marahnya, ya. Kemudian kalau istri antum umpamanya pada saat berhalangan sehingga istri antum kurang mampu melayani antum, maka antum beri pelayanan kepada dia, bantu dalam katakanlah makan di luar umpamanya, tidak makan di rumah, ya, ajak ke restoran. Antum juga enggak pintar masak, habis gimana? Istri enggak bisa masak, antum enggak pintar masak, ya. Cari orang yang bisa memasakkan untuk kalian berdua, kan begitu. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Selamat membalas kebaikan istri. Nah, ditunggu nih oleh istrinya nih. Saya kira cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.